7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Buruh bangunan di Pidi cabuli anak tirinya. Hari ini jabatan wali kota Los Mawe berakhir, PJ belum bisa dipastikan. Taiwan tolak masuk produk mie instan dari Indonesia. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 12 Juli 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari Aceh Tamiang, yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syederalun, aliran sungai Tamiang yang difungsikan sebagai kanal instalasi pengolahan air atau IPA menyempit hingga 30 meter. Selain menurunkan kualitas air, kondisi ini juga menyebabkan distribusi air bersih ke masyarakat sering terganggu. Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang, Ismail, mengungkapkan pendangkalan sungai ini terjadi akibat material lumpur yang terbawa banjir menumpuk di seputaran kanal intake. Kejadian yang sudah berlangsung lama ini membuat tepi sungai meninggi hingga membuat debit air ke sumur intake berkurang drastis. Ismail memperkirakan daratan yang terbentuk oleh material lumpur ini sudah membuat jarak intake ke bibir sungai sejauh 30 meter. Kondisi ini membuat Perumda Air Minum Tirta Tamiang harus membuat kanal baru agar air bisa masuk ke intake. Ironisnya, kanal lama sudah sulit untuk diandalkan sehingga pihaknya berupaya membuat kanal baru. Namun karena kondisi lumpur masih basah, pembuatan kanal baru ini belum bisa diselesaikan. Ismail juga menyatakan keberadaan dua kanal bukan solusi terbaik karena masih berpotensi tertimbun lumpur banjir. Menurutnya, Aceh Tamiang harus segera memiliki waduk sebagai pengendali air untuk diolah Perumda Air Minum Tirta Tamiang. Setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Pidi yang dilaporkan Muhammad Nazar. Syederalun, lelaki berinisial AG, 41 tahun, ditangkap Satuan Reskrim Polres Pidi di salah satu ruko dalam satu gampung di Pidi. Penangkapan itu berlangsung pada Minggu 10 Juli. AG sebagai buruh bangunan diduga telah mencabuli anak tirinya, sebut saja bernama Melati yang masih berusia 15 tahun. Perbuatan itu terbongkar setelah korban melaporkan kasus ini pada ibunya. Kapolres Pidi AKBP Padli SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Rizal SESHMH mengatakan pelaku AG telah diamankan di Mapolres Pidi. Kasat Reskrim Polres Pidi menceritakan kasus pencabulan itu terungkap berawal pada September tahun lalu. Bibi korban berinisial SN menginap di rumah kakaknya atau ibu kandung korban. Pada malam itu, SN memergoki AG memegang bagian dada korban. Saat itu korban melakukan perlawanan atas perbuatan ayah tirinya. AG buru-buru masuk ke kamarnya akibat ketahuan oleh bibi korban. Keesokan harinya, SN memberitahukan masalah tersebut kepada ibu korban. Kemudian, ibu kandung korban menanyakan langsung hal ini kepada AG, namun AG berdalih hanya menyelimuti korban. Beberapa hari berselang, SN juga pernah memergoki AG sedang menyetubuhi korban di atas ranjang dalam kamar tidurnya. Karena AG sudah berulang kali melakukan perbuatan bejatnya yang terus menggauli korban, sehingga SN melaporkan AG ke Polres Pidi. Setelah dari Pidi, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Jaya. Syederalun, pelabuhan penyeberangan Ulele Banda Aceh pada hari kedua Idul Adha 1443 Hijriah atau Senin kemarin terlihat normal. Artinya tak terlihat lonjakan penumpang yang hendak ke Sabang maupun penumpang dari Sabang. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Ulele Kota Banda Aceh, Ismayadi, melalui staf lapangan Maulizan mengatakan jumlah penumpang masih relatif normal di mana pengguna kapal cepat pagi kemarin 300 orang, begitu pula kapal lambat. Ismayadi mengatakan kenaikan jumlah penumpang ke Sabang sempat terjadi pada akhir Juni kemarin ketika libur sekolah, terutama saat hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Penumpang didominasi oleh wisatawan Sumatera Utara, Padang, dan wisatawan lokal. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Los Mawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Sederalun Jabatan Wali Kota Los Mawe, Suedi Yahya, dan wakilnya Yusuf Muhammad berakhir Selasa hari ini. Namun siapa sosok yang ditunjuk sebagai penjabat Wali Kota Los Mawe belum diketahui atau belum bisa dipastikan. Informasi beredar menjelang pelantikan PJ Wali Kota Los Mawe akan terlebih dahulu dipimpin pelaksana harian atau PLH Wali Kota. Seperti diketahui, pihak DPRK Los Mawe pada 21 Juni lalu telah mengirimkan 3 nama calon PJ Wali Kota Los Mawe ke Mendagri. Ketiga nama yang merupakan putra Los Mawe adalah T. Adnan yang saat ini menjabat Sekda Los Mawe, Edi Yandra yang saat ini menjabat Kepala DPN Aceh, kemudian Syakir yang saat ini menjabat Kepala Biro Tata Kepemerintahan Sekda Aceh. Kabak Pemerintahan Sekda Los Mawe, Muhammad Rifialsah SST PMAP, dikonfirmasi serambinews.com terkait hal ini. Ia memastikan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi siapa yang akan ditetapkan sebagai PJ Wali Kota Los Mawe. Namun terkait pelantikan PJ, dipastikan akan berlangsung di Banda Aceh. Rifialsah mengatakan awalnya pihaknya juga sempat mendapat informasi pelantikan PJ akan berlangsung hari ini agar tidak ada kekosongan kepemimpinan di Los Mawe. Namun informasi lanjutan pelantikan PJ Wali Kota Los Mawe akan berlangsung Kamis 14 Juli. Namun itu pun belum bisa dipastikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar Menko Erlangga. Selain ciptakan studentpreneur, dunia kampus juga terbukti mampu lahirkan inisiasi pengembangan teknologi digital. Sederalun, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah menunjukkan resiliensi dalam menopang produktivitas dan stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global. Daya tahan UMKM tersebut turut diperkuat dengan animo generasi muda yang tinggi untuk ikut berkecimpung dalam dunia wirausaha. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan studentpreneur melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah yaitu terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan digitalisasi diproyeksikan akan berkontribusi senilai Rp4.434 triliun terhadap PDB di tahun 2030 atau setara dengan 16% dari PDB. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga turut menjadi akselerator bagi wirausahawan dalam memperluas jangkauan usaha. Dengan demikian, talenta digital menjadi bagian yang sangat penting untuk dikuasai. Terkait dengan program Kartu Prakerja, pemerintah telah menyalurkan insentif kepada 13 juta penerima yang capaian 30% penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Selain itu, insentif yang diberikan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 92% penerima untuk membeli bahan pangan dan 70% penerima untuk modal usaha. Apresiasi terhadap efektivitas program Kartu Prakerja juga telah diberikan oleh berbagai lembaga internasional, diantaranya UNESCO. Menko Erlangga menyampaikan bahwa minat berwirausaha mahasiswa perlu untuk terus didukung karena banyak entrepreneur yang juga lahir dari lingkungan kampus. Demikian juga halnya dengan beberapa perusahaan aplikasi besar di dunia yang hingga saat ini masif digunakan masyarakat juga lahir dari lingkungan kampus. Masih dengan informasi nasional, Sederalun Kementerian Agama batal mencabut izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Baharen Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menteri Agama Ade Enterim Muhajir Effendi mengatakan, pembatalan pencabutan izin dilakukan agar santri-santri dapat kembali belajar dengan tenang. Sebab setelah pencabutan izin pondok pesantren, banyak santri yang meminta orang tua atau wali menjemput pulang mereka. Muhajir menuturkan pembatalan pencabutan izin pondok pesantren itu sudah disampaikannya kepada PLH Sekjen Kemenag Akil Irham. Dengan begitu pencabutan izin pesantren hanya berlaku 3 hari, sejak Kamis 7 Juli hingga Senin 11 Juli. Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenak mencabut izin operasional pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah pada Kamis 7 Juli 2022. Pencabutan membuat nomor statistik dan tanda daftar pesantren Siddiqiyah dibekukan. Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Taiwan tolak masuk produk mie instan dari Indonesia. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Otoritas Badan Makanan dan Obat-obatan Taiwan atau FDA menahan beberapa kapal pengangkut mie instan dari Indonesia karena tingkat kandungan residu pestisida di atas ambang batas. Tak hanya dari Indonesia, beberapa produk mie instan dari Filipina dan Jepang juga turut ditolak. Dalam laporan impor makanan mingguan pada Senin kemarin di Taipei, FDA menyebutkan 19 kapal ditolak masuk ke Taiwan oleh Badan Bea Cukai setempat, termasuk 7 kapal pengangkut mie instan yang totalnya mencapai 4.431,96 kg. FDA, seperti dikutip kantor berita CNA, mengatakan di antara kapal niaga yang ditolak masuk tersebut mengangkut 4.074,4 kg mie sedap dari Indonesia kemasan cup dan 327,6 kg laki mie dari Filipina kemasan cup. Keduanya diimpor oleh Elom Group Company dari Taiwan. Bea Cukai juga menolak masuk 56,96 kg mie instan kemasan cup Eskok dari Jepang yang dilaporkan perusahaan Taiwan lainnya Zhongxin International Development Co. Mengingat banyaknya pengiriman mie instan yang terkontaminasi residu berasal dari Indonesia, FDA mengatakan bahwa petugas Bea Cukai akan meningkatkan persentase sampel pemeriksaan makanan impor dari Indonesia yang semula 5-10% menjadi sekitar 20%. Taiwan juga menolak masuk base camellia oil dari China dan teh celup Queen Victoria dari Australia. Semua barang makanan dan minuman yang ditolak masuk karena tidak memenuhi standar tersebut akan dikembalikan atau dimusnahkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 12 Juli 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.